ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الزيارة باب زيارة طيب. Pada bab sebelumnya beliau membahas sedikit terkait dengan barakallahu fikum adab dalam menyambut tamu. Baik. Adapun pada bab kali ini dan bab-bab yang akan datang terkait dengan bab ziarah, berkunjung atau bertamu ke tempat orang lain atau teman atau saudara. Barakallahu fikum. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عثمان ابن جبلة العتكي العتكي Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman Tayyib. Lakopnya siapa ini? Abdan Maujud. Mana Abdan? Mana orangnya? Nah, lakopnya Abdullah bin Uthman siapa? Hah? Abdan, iya, lakobuhu Abdan. Kenapa dia dikasih lakob Abdan? Hah? Yang mana itu? Kan Abdullah bin Uthman, cuman satu Abdullahnya. Taib, li'anahu jama'a, iya, baina abdain. Karena dia mengumpulkan dua nama abd pada dirinya. Yang pertama namanya Abdullah dan kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Sehingga dia dikenal dengan Abdan. Tayyib. Wa anta Abdan? Emang dari sananya Abdan namanya. Siapa Abdullah? Abdullah? Abdurrahim, Abu Abdurrahman. Tayyib, labas. Ya, sehingga beda asal muasal Abdan gurunya Imam Bukhari dan Abdan temannya antum. Ya. Kalau dia mengumpulkan antara nama Abdurrahim dan kunyah Abu Abdurrahman, barakallahu fik. Tayyib. Thiqatun hafid. Thiqatun hafizun. Qala haddathana Abdullah ibnul Mubarak telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, kunyahnya siapa? Abdul Fatah, Abu Abdurrahman. Ini Abdan juga berarti ya. Hah? Tayyib. Abdullah ibn Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Barakallahu fikum. Thiqatun sabtun. Qala akhbarana Hammad ibnu Salamah telah menghabarkan kepada kami Hammad bin Salamah fiqah an Abi Sinan Asy-Syami an Abi Sinan Asy-Syami Isa ibnu Sinan namanya adalah Isa bin Sinan Al-Hanafi Al-Qasmali Al-Qasmali dia ini orang Syam Barakallahu fikum Palestine tepatnya daerah Qasmali Al-Qasmali gunakan sin Al-Qasmali Qasmali Tayyib Layyinul hadis Layyinul hadis Barakallahu fikum. An Utsman ibni Abi Saudah dari Utsman bin Abi Saudah Al-Maqdisi kana abuhu maula Ubadah ibni Shamit. Ayahnya si Utsman ini yaitu Abu Saudah adalah bekas budaknya Ubadah bin Shamit. Thiqah. Utsman bin Abi Saudah thiqatun. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu an Barakallahu fikum. Layyib. Sehingga wa mahalu hadzal isnad ala Dzul Qarnain. Wujud. Mana Dzul Qarnain? Naam. Wa mahalu hadzal isnad ya Dzul Qarnain. Hah? Apa? Qarnain. Jangan malu-malu. Wa mahalu hadzal isnad dari data yang antum dapatkan? Hah? Sahih? Sahih. Yakin? Masyaallah. Hah? Qala Dzul Qarnain. Hadzal isnad sahih. Nur. Sepakat antum dengan pendapatnya Dzul Qarnain? Hah? Enggak sepakat? Sahih am batil? Hah? La aslalahu. Benar atau salah pendapatnya? Salah. Yang benar apa? Hasan. Masya Allah. Qala Nur. Nur apa? Nur Kamal. Qala Nur Kamal isnaduhu hasan. Iya. Ambil jalan tengah gitu ya. Ahmad Al-Fadanji. Wa mahalu hadzal isnad? Dhaif. Masyaallah. Salah satu aqwal. Ada yang mensohikan, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Kenapa dhaif? Karena ada Abu Sinan, Laidul Hadis. Gitu ya. Baik, at-tarjih indaman Tarjihnya siapa ini? Ah, Alfi. Insyaallah bajunya bagus tuh. Tayyib. Mana yang rajih? Hah? Dhaif, Qaul Ahmad. Iya, Ahmad jagoan hadis emang ya. Tayyib. Iya. Jelas. Tadi kan sudah kita berikan data. Barakallahu fikum, di situ ada Abu Sinan Asy-Syami Lainul Hadits. Sehingga hadal isnad, sanad hadis ini barakallahu fikum lemah, dhaif. Tayyib. Walakin lahu syahid. Tapi hadis ini memiliki penguat min hadis Anas ibn Malik. Dari hadisnya Anas bin Malik. Inda Abi Ya'la. Dari Abu Ya'la. Hadis nomor 4126. Hadis nomor 4126. Dan Al-Bazzar. Hadis nomor 1918. 1918. Barakallahu fikum. Sehingga ya yuhassan dengan syawahid tadi, hadisnya dihasankan, barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga harus cermat dibedakan antara hukum terhadap sanad dan hukum terhadap hadis. Kalau sanad yang antum lihat itu saja. Iya. Binisbah barakallahu fikum ma tanzuru fi as-sanad. Apa yang kamu lihat pada sanad itu saja. Barakallahu fikum. Sehingga lebih ringan. Ya, lebih gampang bagi seorang talib untuk menghukumi sebuah sanad dibandingkan sebuah hadis. Untuk menghukumi hadis, barakallahu fikum, itu membutuhkan apa? Jam'u turuk. Iya, harus mengumpulkan semua jalan-jalan yang ada, barakallahu fikum. Tayyib. Hadisnya hasan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu." Apabila ada seseorang yang mengunjungi atau menziarahi saudaranya. Tayyib. Qala Ibnu Athir fi nihaya, kullu man ataka, kullu man ataka marratan ba'da ukhra fahuwa 'aidun. Setiap orang yang mengunjungi Anda ya beberapa kali, maratan ba'da ukhra fahuwa a'id, maka dikatakan apa? A'id, mengunjungi, sering artinya ya. Barakallahu fikum. Wa in ishtahara, wa in ishtahara dzalika fi iyadatil mariyid, fi iyadatil mariyid hatta sara ka'annahu mukhtassun bihi, hatta sara ka'annahu mukhtassun bihi. Barakallahu fikum ya. Baik. Namun telah masyhur bahwasanya lafaz ada ya'udu itu biasanya digunakan oleh mereka, orang-orang Arab, untuk menjenguk orang-orang yang sakit. Sehingga seolah-olah lafaz ada ya'udu ini khusus untuk orang yang sakit. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Sehingga dikatakan dalam barakallahu fikum Al-Mirqat oleh Ali Al-Qari, beliau mengatakan fal 'iyadah tusta'malu ghaliban fil marid. Fal 'iyadah tusta'malu ghaliban fil marid. Sehingga lafaz ada ya'udu pada umumnya digunakan untuk orang yang sakit. Waziarah fisihah, waziarah fisihah, dan ziarah itu untuk orang yang sehat. Iya. Sehingga ada perbedaan. Sehingga kalau Anda ingin mengunjungi teman Anda yang sakit, ya ila aina ya akhi, tayyib a'udu ya akhana fulan, gitu ya. Saya mau mengunjungi saudara fulan. Langsung paham mereka. Oh berarti si fulan sakit langsung. Iya. Ail marad. Itu langsung mereka biasa nanya. Sakit apa emangnya? Padahal Anda enggak ngomong dia sakit. Karena lafaz ada ma'ruf indahum untuk orang yang sakit. Tapi kalau Anda mengatakan azuru akhana fulan, saya mau menziarahi saudara saya si fulan. Tayyib arsil salami ilai. Gitu ya. Berarti sehat. Iya. Kirimkan salam dia untuknya. Barakallahu fik. Baik, itu kebiasaan mereka. Sehingga lafaz ada digunakan untuk mengunjungi orang yang sakit, zara digunakan untuk orang yang sehat. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga kata Rasul, apabila ada seseorang yang mengunjungi saudaranya yang sakit atau yang sehat, qalallahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan atau mendoakan orang tersebut, ya, orang yang mengunjungi tadi, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Barakallahu fik. Tayyib. Tibta jaa fil mirqat maknanya adalah barakallahu fikum sirta thayyibal 'aish, sirta thayyibal 'aishi fil akhirah. Au hasala laka tayyibu aishin fiha. Tayyib, maknanya adalah ya sirta tayyibal aish fil akhirah. Dengan mengunjungi tersebut kehidupan akhiratmu menjadi baik. Ya, atau hasalalaka tayyibu aishin fiha. Ya, engkau telah mencapai kehidupan yang baik di akhirat. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa qala al-akharun, berkata yang lain, ai du'aun lahu bi tayyibi aishihi fid dunya wal akhirah. Ai du'aun lahu bi tayyibi aishihi fid dunya wal akhirah. Yaitu Allah mendoakan dia mendapatkan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Ya. Barakallahu fikum. Itu keutamaan orang yang mengunjungi atau menziarahi saudaranya baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Iya. Didoakan oleh Allah mendapatkan kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Wa taba mamsyaka. Qala Al-Qari, berkata Ali Al-Qari, ai masyuka sababu tayyibi aishika fiha. Tayyib. Masyuka sababu tayyibi aishika fiha. Perjalanan kamu adalah sebab baiknya kehidupanmu di dalamnya, di dalam akhirat. Barakallahu fikum. Wahada yubashshar biqabuli niyatihi wa syukri sa'yihi. Wahada yubashshar biqabuli niyatihi wa syukri sa'yihi. Barakallahu fikum. Ya. Jadi maknanya ini adalah sebuah kabar gembira bagi orang tersebut karena diterima niatnya dan sebagai rasa syukur terima kasih Allah Subhanahu wa taala atas upayanya. Barakallahu fikum. Sehingga iya, menjenguk orang yang sakit itu keutamanya besar. Barakallahu fikum. Dan Allah itu sangat bersyukur kalau ada ya seseorang yang sehat mau mengunjungi orang yang sakit. Didoakan sama Allah. Dalam hadis yang lain, barakallahu fikum, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Maridtu falam ta'udni." Iya. Ya fulan, maridtu falam ta'udni. Wahai fulan, aku sakit. Tapi kamu tidak mau mengunjungiku. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan maknanya apa? Maknanya adalah ya ai marida abdi fulan falam ta'uduhu. Iya, hambaku si fulan sakit namun kamu tidak mau mengunjunginya. Gitu ya. Sehingga barakallahu fikum di situ ada sindiran. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Masa iya, ada temannya yang sakit, dia tidak mengunjungi. Barakallahu fikum ya. Baik. Itu teguran juga barakallahu fikum, nasihat untuk kita semua, gitu ya. Kalau tahu ada teman, cuman beda satu pintu saja. Iya. Mana si fulan enggak kelihatan. Sakit dia demam. Barakallahu fikum. Maka iya, sangat dianjurkan bagi Anda untuk menjenguknya. Tinggal melangkahkan kaki saja. Barakallahu fikum. Ya. Nemui dia. Barakallahu fikum. Kaif halak? Gimana kabarnya fulan? Aduh, gitu ya. Barakallahu fikum. Iya, ini anak lagi ngedrop ini, akhi. Kenapa? Hah? Ishalun syadid. Eh? Apa itu, Ikhwan? Ishalun syadid itu apa? Hah? Apa? Diare, mencret. Barakallahu fikum ya. Baik, sehingga kehabisan cairan, lemes dia. Barakallahu fikum. Baik. Maka didoakan. Barakallahu fikum. La bastahurun insyaallah syafa. Syafaqallah. Barakallahu fikum ya. Baik. Barakallahu fikum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan doa untuk dia. Iya. Semoga kehidupan dunia dan akhiratmu menjadi baik. Masyaallah barakallahu fikum. Itu ladang pahala. Tapi sering kita lewatkan begitu saja ya. Di sakan bawah itu banyak yang sakit-sakit itu ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang sering saya ingatkan ya kepada para talabah, barakallahu fikum. Kalau ada rajin-rajinlah berkunjung ke kamar sebelah itu ya. Kalau lihat buka pintu ada yang sakit, dijenguk gitu ya. Kayak halak ya fulan, barakallahu fikum ya. Baik. Dengan dua faedah ya. Barakallahu fikum. Yang pertama, kalau memang dia orang yang benar-benar sakit, ya tadi Anda akan mendapatkan pahala besar, gitu ya. Tapi kalau dia orang yang tata marot, ya pura-pura sakit, dia akan malu. Ya, ini setiap hari si Fulan ini mesti mampir ke kamar ini, nah, di antara amalannya itu ya. Sebelum masuk darus dibuka dulu pintunya. Ada yang sakit nggak? Masya Allah, ada yang sakit. Masya Allah, gitu ya. Didoakan sama dia, barakallahu fikum. Lama-lama dia malu juga. Ya, masa ketemu terus sama si Fulan ya? Ketahuan saya nanti. Sering apa? Sering mampir di sini, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Ya malu dia, nggak jadi lagi masuk kamar tersebut. Ya, barakallahu fikum. Baik. Baiklah ya. Jika barakallahu fikum, ini anjuran gitu ya. Sering-sering berkunjung ke kamar bawah itu, tempat orang sakit itu ya. Barakallahu fikum. Pahalanya besar, barakallahu fikum. Baik. Tapi bil adab, dengan adabnya, dan nanti akan kita sebutkan. Barakallahu fikum. Tayyib, jangan sampai membuat kegaduhan atau kericuan gitu ya. Tayyib, masuk langsung satu kelas ya, enggak muat kamarnya. Tapi barakallahu fikum bergiliran. Tayyib. Itu amalan yang bagus ya. Amalan yang bagus itu ladang pahala, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian Allah mengatakan watabawwa'ta manzilan fil jannah, dan engkau telah tabawwa'ta. Qala Ibnu Al-Athir fi nihaya, yuqal bawwa'ahu Allah manzilan, yuqalu bawwa'ahu Allahu manzilan ay askanahu iyyahu. Baik. Tabawwa'ta manzilan ay ittakhadtahu. Ya, ittakhadtahu wal muba'ah al manzilah. Wal muba'ah al manzilah. Maksudnya adalah engkau telah mengambil, menjadikan ya barakallahu fikum tempatmu di dalam jannah. Barakallahu fikum. Sehingga fadilah yang besar, gitu ya. Hanya menyempatkan saja melangkahkan satu kaki. Gitu ya. Cuman buka pintu, barakallahu fikum, ada yang sakit, hah? Menanyakan kabarnya, mendoakan dia, masyaallah, didoakan sama Allah, baik kehidupan dunia akhirat, dapat kaplingan di dalam jannah. Kan ya? Masyaallah, kita sering melewatkan ini. Hah? Iya, pahala yang sangat besar setiap harinya, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Tayyib. Sini ada kalam dari Al-Qari. Masih terkait dengan lafaz tabawwa'ta manzilan fil jannah ay hayya'ta minha. Ay hayya'ta minha bihadhihi al-iyadah manzilatan 'azimatan wa martabatan jasimatan. Ya, maksudnya engkau telah mempersiapkan dengan kunjunganmu tersebut sebuah kedudukan yang sangat agung dan martabat yang sangat mulia. Fa inna idkhalas surur fi qalbil mu'min ajruhu azimun wa thawabuhu jazilun. Barakallahu fikum. Fa inna idkhala surur fi qalbil mu'min ajruhu azimun wa thawabuhu jazilun. Karena memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang yang beriman, ganjarannya sangat agung, sangat besar, pahalanya sangat barakallahu fikum, banyak. Tayyib. Itu termasuk dalam barakallahu fikum adab di dalam Islam. Iya. Makanya Rasul mengatakan barakallahu fikum, kalau kita tidak bisa membuat orang senang, minimalnya jangan membuat orang sedih. Iya. Barakallahu fikum. Yang afdal ya kita berusaha membuat barakallahu fikum orang-orang yang ada di sekitar kita senang, bahagia. Barakallahu fikum. Iya. Bukan sebaliknya. Dibuat mereka resah, gelisah. Barakallahu fikum ya. Kadang sandalnya diumpetin, barakallahu fikum. Kadang peralatan mandinya diumpetin, kadang peralatan tulisnya diumpetin. Nah, itu enggak bagus itu. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Seorang muslim, mukmin yang baik, justru dia berupaya membuat orang-orang di sekitarnya itu senang. Barakallahu fikum ya. Baik, buatlah orang-orang di sekitar Anda bahagia, senang, barakallahu fikum. Pahalanya besar, barakallahu fikum. Ya, pahalanya sangat sangat besar. La siyama wal iyadatu fiha. La siyama wal iyadatu fiha mau'izatun wa ibratun wa tadhkiratun. Terlebih lagi ketika kita mengunjungi orang yang sakit, itu ada fadilah, ya, keutamaan, sisi positif yang bisa kita dapatkan, mau'izah. Di situ ada nasihat, ibrah, ada ibrah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kenapa inti sakit? Iya. Kemarin makan sambal terasi sebakul misalnya ya. Baik, atau sepiring. Barakallahu fikum. Oh, gitu ya sebabnya. Akhirnya di situ dia mengambil ibrah. Iya. Walaupun senang makan sambal ya jangan kelewatan gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Diambil ibrahnya. Barakallahu fikum. Wa tadhkirah, dan juga untuk mengingatkan. Wa tanbih ala ightinamis sihah. Wa tanbihun ala ightinamis sihah. Dan di dalamnya ada peringatan untuk memanfaatkan waktu sehat. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Melihat temannya terkapar di ruang ICU ya. Barakallahu fikum. Opname gitu ya. Enggak bisa ngapa-ngapa. Barakallahu fikum. Padahal dia inilah yang bikin rame dan renyah suasana. Gitu ya. Barakallahu fikum. Akhirnya dia barakallahu fikum mengambil ya peringatan dari situ untuk menjaga kesehatan. Ya, barakallahu fikum. Istirahatnya ya diatur, pola makannya gitu ya. Enggak sembarangan. Barakallahu fikum. Baik. Wal hayah. Ya. Tanbihun ala ightinamis siha wal hayah. Wa raf'ul humumi az-za'idah. Raf'ul humumi az-za'idah. Baik. Dan akan mengangkat barakallahu fikum ke resahan yang berlebihan dari orang yang dikunjungi tadi. Gitu ya. Itu luar biasa barakallahu fikum ya, kunjungan kita kepada teman-teman kita yang sakit itu memberikan support tersendiri, bahkan itu bisa dimasukkan dalam kategori obat. Iya. Obat maknawi barakallahu fikum. Terkadang obat dokter yang banyak itu enggak begitu ngefek, tapi dengan kunjungan orang-orang terdekat dia, ya orang-orang yang menyayangi dia barakallahu fikum, itu memberikan apa? Sebuah semangat bagi dia untuk sembuh. Barakallahu fikum. Tayyib. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyah wa husnal khatimah, kata beliau. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyah wa husnal khatimah. Kita memohon kepada Allah kemaafannya, kesehatan, dan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Tayyib. Di sini barakallahu fikum ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika menjenguk orang yang sakit. Tayyib. Yang pertama adalah barakallahu fikum ikhlasun niyyah. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah. Harus diikhlaskan niatnya. Ya. Mengunjungi orang yang sakit barakallahu fikum harus lillahi ta'ala. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain di situ dengan lafaz man ada maridan au zara akhan lahu fillah. Ya, man ada maridan au zara akhan lahu fillah ai fi sabilillah barakallahu fikum. Barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit atau menziarahinya fillah barakallahu fikum karena Allah. Tayyib. Itu disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi. Ya. Hadis nomor 2008 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tayyib, sehingga ini yang pertama, ya. Mengunjunginya harus ikhlas lillahi taala barakallahu fikum, ya, bukan karena tendensi gitu ya. Mau nagih utang Ustaz, mumpung belum meninggal orang yang ngingatin. Gitu ya. Dai, kalau udah meninggal susah itu, kemarin enggak dicatat, enggak ada bukti, gitu ya. Kesempatanlah sekalian dia sakit diingatkan, ya, bulan kemarin antum ngutang tapi kita enggak punya bukti, ya. Tolong antum tuliskan wasiat di sini kalau pas nanti antum meninggal kan enak nagihnya, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum tidak dibenarkan, ya. Jadi mengunjungi orang yang sakit lillahi taala ikhlas. Yang kedua barakallahu fikum adalah tayyib muraat ahwalal marid. Ya. Harus memperhatikan barakallahu fikum keadaan orang yang sakit. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib, sehingga tidak hanya sekedar mengunjungi saja, Anda juga harus memperhatikan keadaan orang yang sakit barakallahu fikum, ya. Apakah memang dia sudah bisa dikunjungi begitu, ya. Apakah dia barakallahu fikum sudah bisa untuk diajak ngobrol gitu, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu harus diperhatikan. Iya. Anda pengennya membuat dia senang gitu, ya. Ketika ketemu dengan dia, oh, Anda aja ngobrol panjang lebar padahal dia untuk menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan Anda itu sudah agak kesulitan. Ingat, ya. Baik. Jangan lupa mentang-mentang ini dulu kawan dekat sehingga wah sudah dia. Dia ngobrol cerita, tahu enggak di pondok, kemarin si fulan nikah loh. Gitu ya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Cerita banyak lebar diajak ngobrol padahal temannya tadi barakallahu fikum tayyib agak kesulitan. Ya, itu juga perlu diperhatikan barakallahu fikum. Keadaan orang yang dikunjungi. Kemudian berikutnya barakallahu fikum adalah addu'a ulahu. Mendoakan dia, di antara doa yang warid adalah doa idza dakhala 'ala man ya'udu. Idza dakhala 'ala man ya'udu, ketika dia masuk menjenguk orang yang sakit, qal, dia mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Hadis riwayat Bukhari nomor 5656. Ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Dan juga doa yang lain. Tayyib. Allahumma rabban nasi. Allahumma rabban nasi. Adhibil ba'sa. Adhibil ba'sa. Washfi anta asyafi. Ya, washfi anta asyafi. La shifa'a illa shifa'uka. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqoma. Ya. Shifa'an la yughadiru saqoma. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqoma. Ya Allah, Engkau adalah Rabbnya manusia. Ya, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, karena Engkau adalah Zat yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan darimu, kesembuhan yang tidak akan mendatangkan penyakit sama sekali. Ini hadis riwayat Bukhari nomor barakallahu fikum 5743, dan riwayat Muslim nomor 2191. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Doa barakallahu fikum di cara penggunaannya, ya, Anda dengan memegang bagian tubuh teman kita yang sakit. Gitu ya. Misal dia sakitan kepalanya gitu ya. Ada tumornya misalnya, mau dioperasi, sudah Anda pegang. Apa lagi? Nah, gitu ya. Dipegang, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi. Ya, syifaan la syifa'a illa syifa'uka, syifaan lah yughadiru saqoma. Dan Anda pernah praktek seperti itu barakallahu fiik, masyaallah. Manjur. Iya. Tapi bukan tumor waktu itu, mau diperiksa gitu ya, mau dioperasi, masya Allah nggak jadi operasi, gitu ya, barakallahu fikum. Itu kalau doanya ikhlas, gitu ya, barakallahu fikum. Taib, dicoba, iya, taib. Itu pernah dicoba, barakallahu fikum. Manjur. Dan ini barakallahu fikum juga bah doa yang digunakan oleh malaikat Jibril ketika meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa paten. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi hati-hati ya. Habis itu nanti antum dimintai barokah nanti kalau sama orang-orang ya. Barakallahu fikum. Baik. Berikutnya barakallahu fikum adalah addu'a li nafsihi. Ya. Yaitu dia berdoa untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Dengan doa alhamdulillah alladhi afani, alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalaka bihi, mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan, mimman khalaqa tafdilan. Baik. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi afani, yang telah menyehatkan aku, mimma ibtalaka bih, dari perkara ya yang menimpamu, menimpa teman kita yang sakit tadi. Alhamdulillah, ya, kita sehat barakallahu fikum, tidak sakit seperti teman kita. Wa faddalani, dan memberikan keutamaan kepadaku, ala kathirin mimman khalaqa tafdilan, dari kebanyakan makhluk-makhluk Allah. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga di situ barakallahu fikum dia bisa mendoakan kebaikan untuk temannya dan barakallahu fikum dia mendoakan kebaikan untuk di dirinya, gitu ya. Biasanya setelah menjenguk orang sakit di situ kan rasa syukurnya tentunya lebih ya. Beda halnya kalau kita berdoa dengan doa seperti ini dalam keadaan kita tidak mendapatkan peristiwa seperti tadi, jadi kayak begitu hampa gitu ya. Tapi setelah kita melihat keadaan teman kita yang terkapar gitu ya, tidak bisa apa-apa, barakallahu fikum badannya kurus ya, yang tadinya gemuk gitu ya, barakallahu fikum kurus tinggal tulang ya, terus napasnya udah tersengal-sengal gitu ya, barakallahu fikum. Kita tidak akan merasakan ya, barakallahu fikum fadilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, sehingga doanya lebih apa ikhwan, lebih ikhlas. Iya. Baik. Dan doa Anda kepada teman tadi juga barakallahu fikum lebih tulus, sehingga kedua belah pihak akan mendapatkan faedah. Barakallahu fikum. Baik. Yang seperti ini justru kita jarang praktekkan. Gitu ya. Biasanya jenguk teman sakit ya sudah guyon aja, ketawa-ketawa gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Doanya lupa, cuman bawa makanan gitu saja, tanya-tanya kaifa hal gitu ya. Doanya lupa barakallahu fikum. Malah cerita si fulan sudah nikah lo. Itu antum kapan? Itu barakallahu fikum. Baik, ini yang perlu diamalkan barakallahu fikum ketika kita menjenguk orang yang sakit. Wallahu taala alam bisawab, bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.